kembali lagi saat seperti dulu. Sungguh ku tak mengerti mengapakah harus begini. Hari-hari yang indah bersama kamu kini berlalu sudah karena dirimu. Hidup bahagia hanya impian saja. Semua telah terjadi, tinggallah kembali.